manislah senyummu. Bolehkah aku ajak bicara kenalan denganmu? Hei Nona, cantiknya wajahmu. Bolehkah aku jalan bersama, jalan di sampingmu? Oh, manislah senyummu. Bolehkah aku ajak bicara kenalan denganmu? Hei Nona, cantiknya wajahmu.